وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم أما بعد. Kita lanjutkan materi kita di kitab Sahih Bukhari, dan setelahnya insyaallah kita akan lanjutkan di kajian kitab Nasihati Minisa. Dan pada pertemuan siang hari kita masukin bab yang ke-29 dari kitab Shalah. Dan di bab yang ke-29 Al-Imam Bukhari rahimahullahu taala beliau memberikan terjemah babi yang bab qiblati ahli Madinah wa ahli Syam wal Masyriq. Laisa fil Masyriq wala fil Maghrib qiblah. Bab tentang arah qiblatnya penduduk Madinah dan penduduk Syam. Dan sudah kita ketahui bahwasanya kiblatnya Ahlul Madinah itu satu arah dengan kiblatnya Ahlul Syam. Tatkala Ahlul Madinah dan Ahlul Syam salat menghadap kiblat, maka mereka mengarahnya ke arah selatan. Dan kebalikannya adalah kiblat Ahli Yaman dan yang searah dengan mereka. Ketika mereka sholat, mereka sholat menghadapnya ke arah utara. Dan kalau kita orang-orang Indonesia, arah kiblatnya adalah ke arah barat. Dan disebutkan wal masyriq, dan kiblatnya orang-orang yang berada di arah timur Ka'bah, seperti kita orang-orang Indonesia yang posisinya di arah timur Ka'bah, maka kiblatnya tentunya menghadap ke arah barat. Kemudian tentang kiblat di Madinah, la fil laisa fil masyriqi wala fil maghribi qiblah. Kata beliau, tidaklah pada arah timur dan arah barat itu merupakan kiblat. Kiblat untuk penduduk Madinah dan yang searah dengannya, atau yang berhadapan dengan penduduk Madinah dan yang searahnya itu penduduk Yaman dan yang searah dengan mereka. Mereka kiblatnya imam menghadap utara atau menghadap selatan. Dan terkhusus dengan kiblat Madinah, Nabi SAW mengatakan ma bainal masyriqi wal maghribi qiblah. Dan hadisnya sahih, antara timur dan barat itu adalah kiblat. Penduduk Madinah ketika sholat mereka menghadap ke arah selatan, antara timur dan barat. Bainal masyriq, ketemu bainal masyriq wal maghrib kiblat. Hadis Abi Hurairah di Sunan Tirmidzi dan Ibnu Majah, dan hadisnya sahih. Dan para ulama memiliki istinbat dari hadis tersebut bahwasanya kewajiban kita, kita sholat, terlebih lagi seperti kita yang posisinya jauh dari Makkah dan Masjidil Haram, ketika sholat kewajibannya adalah menghadap jihad ke arah kiblat tersebut. Berbeda dengan orang yang melihat langsung Ka'bah, maka harus ketika sholat menghadap ke Ainul Ka'bah. Misalnya kita sholat di Masjidil Haram, Ka'bah ada di hadapan kita atau kita melihatnya, maka tidak boleh melenceng sedikitpun dari Ka'bah. Wajib bagi kita untuk sholat menghadap Ka'bah tersebut. Berbeda dengan yang jauh dan tidak melihat Ainul Ka'bah, maka yang wajib adalah al-jihad. Sekalipun mungkin kalau ditarik lurus garis dari tempat kita ke Ka'bah tidak tepat, tapi selama arahnya tepat seperti kita misalnya ke arah barat, maka sholatnya sah, kita telah menghadap kiblat. Dengan dalil dari Abu Hurairah yang tadi kita sebutkan, penduduk Madinah itu kiblatnya ma bainal masyriqi wal maghrib. seseorang kalau menjadikan arah barat atau sebelah kanannya dan arah timur sebelah kirinya bagi penduduk Madinah, dia telah sholat menghadap kiblat, telah sholat menghadap kiblat. Dan dalam hal ini beliau menyebutkan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau berkata liqouli Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, la tastaqbil qiblata bighaitin aw bawl, walakin syarriqu aw gharibu. Menunjukkan bahwasanya penduduk Madinah itu kiblatnya bainal masyriq dan maghrib, selain nas hadis Abi Hurairah tadi yang tadi disebutkan, ma bainal masyriq wal maghrib qiblah, antara timur dan barat itu kiblah ahli Madinah, itu arah selatan. Menunjukkan dengan hadis yang saya sebutkan musnad dan setelahnya yang bisa diambil dari hadis tersebut istinbat bahwasanya kiblat itu adalah jihad. Jihad dan masjid lama untuk penduduk Madinah. Kata Nabi SAW tentang masalah ghaid dan baul, la tastaqbil qiblata bighaitin aw baul. Jangan kalian menghadap kiblat tatkala kalian buang air besar atau buang air kecil. Kemudian kata Nabi, walakin syarriqu aw gharibu. Kalau kalian buang air, maka menghadaplah ke arah timur atau ke arah barat. Jadi yang jadikan patokan yang katanya jauh dari Ka'bah itu adalah arah antara timur dan barat, itu adalah kiblat. Maka penduduk Madinah kata Nabi kalau buang air besar jangan menghadap kiblat. Kiblatnya itu arah selatan. Dan juga wala tastadbiruha, riwayat yang akan kita lalui, tidak pula membelakanginya. Maka arahnya ketika buang air adalah syarriqu aw gharibu. Kalau buang air imma ke arah timur atau ke arah barat. Ini hadis yang akan beliau sebutkan setelahnya dengan sanadnya, hadis Abi Ayyub Al-Ansari radhiyallahu taala an. Qala Imam Bukhari rahimahullahu taala, perhatikan Yusuf indak Al-Imam Bukhari nasmu Sayyidina Muhammad ibn Ismail ibn Ibrahim Abu Abdul Al-Bukhari. Qala haddathana Ali ibn Abdullah wa Ali ibn Abdullah al-Madini rahimahullah ta'ala. Dan sering kita sebutkan tentang terjemah Ali ibn Abdullah al-Madini rahimahullah ta'ala, beliau dijuluki dengan Hayatul Wadi, ularnya lembah, dikarenakan mahirnya beliau dan kedalaman ilmu beliau dalam ilmu hadis. Sampai Imam Bukhari mengatakan mastasghiru nafsi illa indah, aku tidak merasa minder ketika duduk di hadapan seorang kecuali ketika duduk di hadapan Ali bin Madini rahimallahu taala. Dan guru beliau Sufyan bin Uyainah rahimallahu taala mengatakan, ma ta'allamtu minhu atau ta'allamu min akthar mimma ta'allamu minni, ilmu yang aku pelajari darinya, dari Ali bin Madini, padahal murid beliau, itu lebih banyak daripada yang dia belajar dariku. Qala haddathana Sufyan, wa Sufyan bin Uyainah qala haddathana Az-Zuhri. Az-Zuhri siapa ini? Hauzan, siapa nama Az-Zuhri? Ahsanta Muhammad ibn Muslim Az-Zuhri. An-Ata ibn Yazid, An-Ata ibn Yazid, An-Abi Ayyub al-Ansari. Kalau Abu Ayyub al-Ansari harus yang agak besar. Indak Raihan Jakarta, Abu Ayyub al-Ansari, siapa namanya? Yang menghafal Umdatul Ahkam insyaallah tahu, karena hadis Abi Ayyub di Umdatul Ahkam. Ke kanan Az-Zuhri, Abu Ayyub Al-Ansari, siapa namanya? Ahsanta, Khalid ibn Zaid Al-Ansari radhiyallahu ta'ala. أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها ولكن شرقوا أو غربوا قال أبو أيوب فقدمنا الشام فوجدنا مراحيض بنيت قبل القبلة فننحرف ونستغفر الله تعالى. قال البخاري عن الزهري عن عطاء قال سمعت أبا أيوب عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. Dari Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu ta'ala an, beliau berkata, Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, jika kalian datang ke tempat ghaib, ke tempat buang air, fala tastaqbil qibla wa la tastadbiruha, maka janganlah kalian menghadap, begitu pula membelakangi. Itu menghadap dan membelakangi kiblah birra'itin au baul, dengan antara buang air besar atau buang air kecil. Walakin, akan tetapi syarriqu au ghurribu, menghadaplah ke arah timur atau ke arah barat. Sekali lagi, ini khitabnya untuk penduduk Madinah yang arah kiblatnya ke arah selatan. Kata Nabi, kalau buang air besar atau buang air kecil, jangan menghadap ke arah kiblat, tidak pula menghadap membelakangi kiblat, jangan menghadap ke selatan atau menghadap ke utara, yang mananya menghadap atau membelakangi kiblat. Tapi syariqu au gharibu, menghadaplah ke arah barat atau ke arah timur ketika buang air. Berbeda dengan kita yang kiblatnya di arah barat, berarti ketika buang air kita tidak boleh menghadap ke arah barat, itu menghadap kiblat. Tidak boleh pula membelakangi arah kiblat, tidak menghadap arah timur. Akan tetapi hendaknya kita menghadap ke utara atau ke selatan. Kemudian setelah menyebutkan hadis ini, Abu Ayyub Al-Ansari mengatakan, faqadimna Syam, tatkala negeri Syam ditaklukkan dan menjadi negeri kaum muslimin, Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu datang ke negeri Syam dan kami dapatkan marahib mirhab-mirhab, itu toilet-toilet yang ada di negeri Syam, bunyat qibla qiblat, sudah dibangun dalam keadaan menghadap ke arah kiblat. Maka ketika buang air besar atau buang air kecil, kata Abu Ayyub, fanan harifu wa nastaghfirullah ta'ala, ketika kami buang air di toilet tersebut, kami nan harif, itu berusaha untuk tidak menghadap sesuai dengan arah toilet yang sudah dibangun, agar tidak menghadap atau membelakangi kiblat. Kemudian kata wa nastaghfirullah ta'ala, kalau sudah selesai dari buang air, kami beristighfar memohon ampun kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini hadis Abi Ayyub Al-Ansari radhiyallahu ta'ala anhu. Dan dari hadis ini kita bisa mengambil faedah tentang dilarangnya buang air besar atau buang air kecil menghadap atau membelakangi kiblat. Dan datang hadis yang lainnya dan sudah kita lalui, dan hadis sahihain, hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, yang zahirnya bertentangan dengan hadis ini. Ibn Umar radhiyallahu taala anhuma, beliau suatu hari melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqdi hajatah mustaqbil asyam mustadbira al-qiblah atau mustadbira al-ka'bah. Ibn Umar melihat Nabi SAW buang hajat di rumah Hafsah, saudaranya Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, menghadap Syam dan membelakangi kiblat. Nah, ini sini firman Nabi sallallahu alaihi wasallam bertentangan dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam sabdanya beliau melarang, tapi Ibn Umar pernah melihat Nabi buang hajat menghadap Syam dan membelakangi kiblat. Bukan itu, para ulama berselisih pendapat dalam masalah ini. Sebagian mengambil zahir hadis Abi Umar radhiyallahu taala anhuma, bahwasanya diperbolehkan secara mutlak buang hajat atau buang air besar dan buang air kecil menghadap atau membelakangi kiblat, karena Nabi pernah melakukannya. Dalilnya menunjukkan al-jawaz. Dan sebagian lain berpendapat seperti zahir hadis Abi Ayyub radhiyallahu anhu yang kita baca sekarang. Itu merupakan zahir pendapat Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu ta'ala, diperkuat oleh para ulama yang lainnya. spesial Islam Ibnu Taimiyah dan juga Ibnu Qayyim rahimahutaala, mereka berpendapat tidak diperbolehkan, tidak diperbolehkan secara mutlak buang air besar menghadap atau membelakangi kiblat, dengan dalil hadis Abi Ayyub ini. Nabi mengatakan kepada para sahabatnya, idza tatimmu ghaib fala tastaqbil qiblata birra'itin wala bun wala tastadbiruha. Kalau kalian buang air besar, jangan menghadap atau membelakangi kiblat, maka tidak diperbolehkan. Ini khitabnya untuk umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun kata fi'lun Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu muhtamal min khasaisi. Bisa ada kemungkinan khusus Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun untuk umatnya, dia mengatakan dalam sini, fala tastaqbil qiblata birra'itin wala bun wala tastadbiruha. Dan sebagian ulama yang lainnya, ini madhab jumhur fuqaha seperti Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, dan banyak dipakai masyarakat kita, bahwasanya dijam antara hadis Abi Ayyub al-Ansari dengan hadis Ibn Umar dan semisalnya, bahwasanya kalau di dalam bangunan itu diperbolehkan, diperbolehkan seperti yang terlihat oleh Ibn Umar radhiyallahu anhu. Adapun kalau fil fadha, di ruang terbuka, maka tidak diperbolehkan. Tetapi tentunya al-ahwab yang merupakan perkara yang lebih selamat, kita terutama ketika kita membangun toilet di tempat kita atau di rumah kita, maka jangan sengaja kita menghadapkan ke arah kiblat, arahkan ke arah yang lainnya. Ini perintah dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, walakin syariqu aw gharibu, jangan sampai mengarah ke arah kiblat. Dan ini merupakan perkara yang penting kita ketahui. Abu Ayyub sampai ketika toilet menghadap ke arah kiblat, beliau berusaha untuk tidak mengarah ke arah kiblat. Itu buang air dengan tidak searah dengan arah toilet yang beliau gunakan. Ini hadis Abu Ayyub al-Ansari radhiyallahu taala anhu. Dan sekali lagi khulasanya dari hadis yang kita ambil yang berkaitan masalah kiblat, kiblat penduduk Madinah itu bainal masyriq wal maghrib, dan juga yang sah dengan Madinah seperti kiblat penduduk negeri Syam. Dan yang berkaitan dengan masalah al-ghaib, buang air, tidak boleh kita buang air menghadap atau membelakangi kiblat. Dan juga faedah yang kita ambil bahwasanya kiblat itu yang wajib adalah al-jihah. Al-jihah itu arah. Kita melanjutkan materi kita di kitab Nasihat Linisa yang ditulis oleh Ummu Abdullah binti Syekh Mukbir hafizahullah ta'ala wa rahimah abaha. Dan materi kita masih berada di pembahasan min afatil lisan, penyakit-penyakit lisan, perkara-perkara yang harus dihindari oleh setiap muslim di dalam perkataannya. Dan sudah kita lalui tujuh apa tulisan penyakit-penyakit lisan, yang mana penyakit yang pertama dan yang paling mungkar adalah anuqtu bisyirki wal kufri, seseorang mengucapkan ucapan kesyirikan atau kekufuran. Kemudian penyakit yang kedua adalah anuqtu bil bid'ah, seseorang mengucapkan kalimat bid'iyah, kalimat bid'ah. Dan ini pun sebagai dorongan bagi kita kaum muslimin agar kita hendaknya mempelajari agama kita sehingga kita bisa membedakan mana kalimat tauhid dan mana kalimat syirik, mana kalimat-kalimat sunnah yang dituntun oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mana kalimat bid'ah yang harus kita hindari. Ini butuh untuk menuntut ilmu sehingga jangan sampai kita terjatuh kepada perbuatan mungkar dan kita tidak sadar. Karena sering kita saksikan sebagian orang misalnya ketika bersumpah dan mereka menganggap biasa sumpah tersebut, bisa demi Allah dan demi Rasulullah. Ini qasam, sumpah. Kalau kita tidak belajar, kita mau ini suatu yang biasa. Apa salahnya? Bersumpah dengan nama Allah dan nama Rasulnya. Akan tapi kalau kita mempelajari kitab tauhid, mempelajari sunnah-sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka kita mengetahui bahwasanya sumpah dengan ucapan demi Allah dan demi Rasulullah merupakan kalimah mungkar, bahkan termasuk dari kalimat syirik. Sekalipun syiriknya syirik asghar. Karena Nabi SAW mengatakan, "Faman kana halifan fala yahlif illa billah." Barang siapa yang bersumpah, janganlah bersumpah kecuali dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis yang lainnya, "Man halafa bi ghairillah faqad asyrak." Barang siapa yang bersumpah dengan nama selain Allah Subhanahu wa taala, maka dia telah berbuat kesyirikan. Walaupun dengan nama Rasulullah yang merupakan manusia yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, itu dinamakan kesyirikan. Kalau orang bersumpah demi Rasulullah, itu merupakan sumpah yang mungkar, yang merupakan bentuk kesyirikan. Sekali lagi, butuh kita belajar untuk mengetahui mana tauhid, mana syirik, mana sunnah, mana bid'ah. Kemudian penyakit lisan yang berikutnya adalah al-ghibah. Dzikruka akhaka bima yakrah. Perbuatan al-ghibah, yaitu menggunjing, menceritakan tentang perkara-perkara tentang saudaranya atau keburukan saudaranya, yang mana saudaranya kalau mendengarnya pasti tidak suka dengan perkataan tersebut. Dan ini merupakan perkara yang kita harus berhati-hati darinya, karena kalau kita tidak berhati-hati, terkadang kita menganggap sesuatu yang biasa. Kita berjumpa dengan saudara kita, kemudian kita bercerita tentang saudara kita yang lainnya, bercerita tentang perkara-perkara yang buruk. Bahkan yang lebih mungkar lagi, terkadang seseorang datang ke majlis ta'lim untuk menuntut ilmu, atau datang ke masjid atau tempat-tempat yang baik yang lainnya dalam rangka menghadiri baik salat berjamaah atau majlis ilmu, kemudian di sela-sela menuntut ilmu, baik sebelum atau setelah, atau terkadang dalam majlis sendiri, dia menceritakan tentang saudaranya, terjatuh pada ghibah. Dan dia tidak sadar, tidak sadar bahwa Allah perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ghibah sudah ditegaskan oleh Nabi sallallahu sudah ditegaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, akhaka bima yakrah. Kamu menyebutkan tentang saudaramu dengan perkara yang dibenci oleh saudaramu. Maka berhati-hati. Jangan dikira perkataan yang keluar dari lisan kita itu akan berlalu dengan tanpa perhitungan. Allah sudah mengatakan, "Ma yafidu min qawlin illa ladaihi raqibun atid." Tidaklah terucap satu ucapan di seorang hamba melainkan malaikat yang bertugaskan mencatat ucapan tersebut, dan akan dibuka catatan tersebut. Jadi dari Mu'adz bin Jabal yang kita hafal bersama, ketika Mu'adz bin Jabal berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, amu'akhaduna atau anahnu mu'akhaduna bimana takalam fi?" Wahai Rasulullah, apakah kita akan dihisab, akan dimintai pertanggungjawaban dengan apa yang kita katakan? Maka Nabi SAW mengatakan, "Waihak, wahal yakubun nas finnad ala manakhirihim illa hasa'idu asinatihim." Kata Nabi SAW, "Waihak, wahai Mu'ad, tidaklah orang tersungkur wajah-wajah mereka di neraka melainkan dikarenakan perbuatan atau ucapan lisan-lisan mereka." Maka berhati-hati. Semua yang kita ucapkan itu pasti ada perhitungan dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita pada kiamat menjadi orang yang muflis, menganggap kita banyak amal soleh, tetapi amal tersebut nanti pahalanya kita harus berikan kepada orang yang kita zalimi, termasuk orang yang kita ghibahi. Kemudian penyakit yang berikut yang keempat yang telah kita lalui adalah penyakit an-namimah. An-namimah, naqlu kalamil qawm, menukil kalam suatu kaum ila qawmin akharin, kepada yang lainnya, ala jihatil ifsad, dalam rangka merusak hubungan di antara kaum tersebut, yang dikenal dengan mengadu domba. Ini termasuk dosa besar. Nabi mengatakan, "Laik hujanna qatta," itu namam, tidak akan masuk surga orang yang suka mengadu domba. Maka kita harus berhati-hati. Seorang muslim hendaknya menjadi seorang yang muslih, seorang yang memperbaiki hubungan di antara kaum muslimin. Kalau kita melihat ada persisian di antara saudara kita, ada keretakan hubungan saudara kita, kita yang sampai memperparahnya, memperuncing perkara tersebut. Bahkan poin kita adalah untuk memperbaikinya. Dan merupakan amalan yang sangat saleh. La khaira fi katsirin najwahum illa man amara bi shadaqatin aw ma'rufin aw islahin bainan nas. Tidak ada kebaikan dari perbincangan di antara kalian kecuali orang yang memerintahkan kepada kebaikan. Ilaman atau memerintah kepada sedekah atau kepada kebaikan atau islahin bainan nas atau melakukan islah, memperbaiki hubungan di antara manusia. Ini kewajiban kita menjadi muslim, bukan menjadi mufsid di antara dengan namimah. Kemudian penyakit yang kedua kita adalah al-kadhib, penyakit berupa dusta. Lisan kita yang sangat mudah untuk kita mengucapkan suatu kalimat, maka kita harus berhati-hati. Jangan sampai kita binasa dikarenakan kalimat yang kita ucapkan. Ini al-kadhib, kedustaan, kalimat dusta. Karena kalau kita sudah terkena penyakit al-kadhib, maknanya kita akan terseret dengan kedustaan tersebut, dengan dosa-dosa yang lainnya, maksiat-maksiat yang lainnya. Karena seperti dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Nabi sallam, "Alaika bisidq. Alaika bisidq fa inna as-sidqa yahdi al-birr." Pegang olehmu kejujuran. Yang kejujuran itu akan membawa kepada amalan-amalan kebajikan. Wa inna al-birra yahdi al-jannah. Dan amal kebajikan akan membawa seorang ke dalam surga. Kemudian Nabi mengatakan, "Wa iyyakum al-kadhib." Hati-hati kalian dengan kedustaan. Fa innal kadhib yahdi ilal fujur. Jadi saksi yang kita atau syahid yang kita ambil, karena yang namanya kedustaan itu akan membawa kepada perbuatan-perbuatan fujur, perkara-perkara fujur, perbuatan-perbuatan dosa. Karena min jaza as-sayyi'ah, min jaza al-ma'siyah itu as-sayyi'atu ba'daha. Termasuk balasan yang Allah timpakan kepada pelaku dosa jika tidak bertaubat, itu akan ditimpakan kepadanya dosa-dosa yang lainnya. Dosa-dosa yang lainnya. Seorang berdosa, kemudian dia sadar dosanya, dia ingin menutupi kedustaannya dengan kedustaan yang lainnya, dan terus bersambung kedustaan tersebut. Itu satu kedustaan, akan menjadi kedustaan-kedustaan yang lainnya. Maka wajib kita untuk menjaga dari sifat al-kadhib tersebut. Sifat kadhib adalah sifat orang munafik. Orang mukmin harus memiliki sifat jujur. Nabi mengatakan ayatul munafik salah. Tanda orang munafik ada tiga. Di antaranya yang pertama, wa idza haddatsa kadzab. Kalau dia berkata dia berdusta. Adapun orang mukmin seperti yang Allah firmankan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Wahai orang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan jadilah kalian bersama orang-orang yang jujur. Wajib bagi kita menjadi orang yang jujur. Kemudian penyakit yang lain kita adalah ibsa usir. Penyakit lisan yang keenam adalah menyebarkan rahasia. Ya, rahasia saudara kita yang diamanatkan kepada kita. Saudara kita menyampaikan kepada kita perkara yang tidak ingin diketahui oleh orang lain. Ini adalah amanah. Jangan sekali-kali kita menyebarkannya. Kalau kita menyebarkannya berarti kita memiliki sifat dari sifat-sifat yang laim, sifat yang tercela. Ini tidak bisa menjaga amanah dengan ibsa usir tersebut. Dan seorang mukmin harus menjadi orang yang amin, karena sifat tidak menjaga amanah juga menjadi sifat orang munafik. Idza tumina khan. Kemudian yang terakhir yang kita ambil dari pertemuan di materi nasihat Indonesia dari apa tulisan adalah sabul muslim biduni haq. Mencela saudara muslim dengan tanpa alasan yang benar. Ini termasuk adiyah terhadap saudaranya. Dan Nabi sudah mengatakan sibabul muslim fusuqun. Mencela saudaranya muslim dengan tanpa alasan yang benar adalah suatu kefasikan. Kalau ini bisa menjadi orang yang fasik, maka tidak boleh kita mencela saudara kita atau menyakiti saudara kita dengan tanpa alasan yang benar. Bahkan Nabi mengatakan di hadis Abdul bin Umar radhiyallahu taala anhuma di Sunan Tirmidzi dan hadisnya sahih, Nabi berkhutbah di atas mimbar dengan suara yang keras. Beliau mengatakan, "Ya ma'syara man aslama bi lisanihi wa lam yuqbil imanu ila qalbihi, la tu'dul muslimin." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wahai orang-orang yang telah beriman dengan lisannya dan belum masuk keimanannya ke dalam hatinya, la tu'dul muslimin. Jangan kalian menyakiti orang-orang muslim." Dan sebaliknya, Kita sebagai seorang muslim hanya berusaha memberikan kebaikan kepada saudara kita. Dan sudah kita lalui nukilan hadis di akhir pembahasan materi yang ketujuh tersebut. Beliau menyebutkan hadis Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala, Nabi yang mengatakan khairukum man yurja khairuhu wa yu'man syarruhu wa syarrukum man la yurja khairuhu wa la yu'man syarruhu. Kata Nabi SAW, orang yang terbaik di antara kalian adalah orang yang bisa diharapkan kebaikannya itu oleh saudaranya, dan saudaranya merasa aman dari kejelekannya. Dan orang yang terjelek di antara kalian adalah orang yang tidak bisa diharapkan kebaikannya oleh saudaranya, dan saudaranya tidak aman dari kejelekannya. Maka orang yang suka mencela saudaranya muslim dengan tanpa alasan yang benar masuk ke dalam hadis ini, yaitu wasyarruhu man la yurja khairuhu wa la yu'man syarruhu, saudaranya tidak merasa aman dari kejelekannya. Kemudian apa tulisan yang kita bahas pada pertemuan siang ini, materi yang sangat penting terutama bagi kita para talabatul ilam. Seperti yang disebutkan bahwa nasihat linisa aslinya itu nasihat untuk kaum wanita, tapi materinya juga mencakup kita kaum laki-laki, bermanfaat untuk semuanya. Kata beliau, Al-Famin atau Al-Famin menapati lisan At-Taqa'ur wa Tashadduq Il-Kalam. At-Taqa'ur dan Tashadduq itu maknanya hampir sama. At-Taqa'ur wa Tashadduq dalam atau tatkala berbicara, itu berbicara dengan suara yang dibuat-buat, bukan suara aslinya, membesarkan suaranya, atau bahkan terkadang berusaha menggunakan kalimat-kalimat yang gharib atau kalimat-kalimat yang dianggapnya bagus tapi dengan cara takaluf, berbicara dengan takaluf, itu tidak asli sesuai dengan keadaannya atau dengan ucapan atau suara yang biasa dia keluarkan. Ini termasuk perkara yang tercela. Dan ini bisa atau terkadang kita dapatkan pada para khutbah, orang-orang yang berkhutbah atau berceramah. Ketika dia berbicara biasa dengan kita, suaranya kan kecil, mau? Tapi ketika berdiri khutbah, tiba-tiba suaranya menjadi besar, dibesarkan olehnya. Ini tasyadduq. Atau ketika ngobrol juga terkadang disengaja dengan taqa'u dan tasyadduq. Ini merupakan perkara yang kita hindari. Kita harus sadar dan paham bahwa ketika kita berbicara tujuannya adalah untuk menyampaikan maksud yang hendaknya kita ungkap, yang hendak kita ungkapkan kepada saudara kita agar bisa dipahami oleh saudara kita. Itu tujuan kalam. Adapun membesarkan suara kita supaya besar dan terlihat lebih berwibawa atau orang lain kagum dengan suaranya, maka ini perkara yang tercela, perkara yang tercela. Ini mutasyadduq. At-tashadduq wa taqawul ala nas bi kalamihi wa takallam bi ma'rifatihi tafasuhan wa ta'dhiman li kalamihi. Kita akan baca dalam bagian yang disebut oleh beliau, beliau menyebutkan hadis Abli Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Qala Imam Muslim rahimahullahu taala, haddatsana Abu Bakar ibn Abi Syaibah وعبد الله بن محمد بن أبي شيبة قال حدثنا حفص بن غياث ويحيى بن سعيد عن ابن جريج وعبد الملك بن عبد العزيز عن سليمان بن عتيق عن طلق بن حبيب عن الأحنف بن قيس عن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هلك المتنطعون قالها ثلاثة. Dari Abdullah Mas'ud radhiyallahu taala, Nabi SAW bersabda, halakal mutanatti'un, halakal mutanatti'un, halakal mutanatti'un. Kata Nabi SAW, celaka orang-orang yang tanattu, celaka orang-orang yang tanattu, celaka orang-orang yang tanattu. Kemudian beliau berkata, al mutanatti'un, qala Nabi taala, ay al mutaammiqun, al ghalun, al mujawizun al hududa fi aqwalihim wa af'alihim. Intaha kalam Nawawi. Al-Mut'amikun yang didoakan oleh Nabi SAW dengan halaka atau Nabi Muhammad yang sedia halik adalah orang yang ta'amuk, al-ghalun, al-mujawizun hudud, yang melampaui batas baik pada perkataan atau perbuatan mereka. dan syahidnya yang diambil oleh mu'alif adalah fi aqwalihim. Ketika kita berbicara, hendaklah berbicara dengan tanpa takalluf, tanpa dibuat-buat, tanpa memaksakan diri. Dan Nabi SAW sudah kita tahu di Sahih Bukhari, hadis Umar radhiyallahu ta'ala an, beliau mengatakan nuhina 'ani takalluf. Kita dilarang oleh Nabi SAW dari takalluf, bahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah mengatakan qul ma as'alukum 'alaihi min ajr wa ma ana minal mutakallifin. Takalluf itu tercela. Kita diberi suara yang seperti ini, maka tidak perlu dibuat-buat dengan mengikuti atau meniru suara yang lainnya. Qanah dengan apa yang Allah berikan. Wal barakah min Allah azza wajalla. Al barakah min Allah azza wajalla. Takalluf itu tercela. Takalluf tercela. Dan sekali lagi ini faedah yang sangat bermanfaat untuk kita para thalabatul ilm. Kalau kata orang yang kun anta, jadilah kamu dirimu sendiri. Jangan meniru yang lain. Sampai disebutkan dalam kitab-kitab abad thalabul ilm. Termasuk perkara yang keliru dari seorang murid, katanya ketika dia meniru gurunya. Baik dari tata cara pakaiannya, memakai imamah, memakai apa namanya jubah kita yang lainnya, dia tiru-tiru gurunya. Termasuk karena dalam masalah berbicara. Dia seperti tidak seperti itu, tapi dikarenakan kagum dengan guru, dia ikuti apa tata cara berbicara guru tersebut. Itu tidak baik. Nah, ini naik takalluf. Jadilah kita dengan qanaah, merasa cukup dan bersyukur dengan apa yang Allah berikan kepada kita. Wal barakah minallahi ta'ala. Keberkahan itu datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini termasuk apa tulisan atau qaul wa tasyadduq fil kalam. Mudah-mudahan kita baca pada pertemuan saya ini bermanfaat untuk kita. Adapun yang ke-9 al-jadal fil rihab, materinya panjang, butuh satu pertemuan. Mudah-mudahan Allah mudahkan di pertemuan berikutnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kepada kita untuk terus bisa istimrar dalam thalabul ilm. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita keistiqomah di atas sunnah Nabi Muhammad alaihi salatu wasalam sampai kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Subhanahu wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.